Sampai habis umurku Jadilah dirimu, jadi teman hidupku. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Let's go. Bye. two, one, let's go.